Maka kita dapati pada peringkat itu tidak banyak persoalan yang ditimbulkan tentang masalah ayat ni jadi makna apa, ayat ni jadi makna apa, melainkan perkara yang mereka nak tahu bukan dari segi struktur bahasa, maksud ayat. Jadi kita kena, untuk kita nak fahami tafsir itu, kita kena tahu bahawasanya asasnya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dia diturunkan walaupun ada beberapa kalimat Quran yang dikatakan asalnya secara asal bahasa bukan Arab, bukan Rom. Mungkin macam perkataan kafura, kafur, dikatakan asal bahasanya tidak Arab. Tapi orang Arab gunalah. Artinya macam telah diadaptasi ke dalam Arab. Bila kita tahu latar belakang ini dulu, pada kemuncak bahasa, pada penyebutan mereka kekuatan bahasa, dan mereka faham bahasa Arab dengan baik ketika itu, maka kita tahu para sahabat tak banyak hadapi kerenah bahasa. Mungkin kita rasa keperluan tafsir ini di sudut bahasa terutamanya ialah pada zaman apabila bahasa menjadi lemah dan orang lain mula masuk Islam di kalangan orang-orang yang bukan Arab. Dan even orang Arab hari ini pun bahasa Arab mereka tidak sekuat dan bahasa dulu, mereka hadapi masalah di sudut bahasa. Okey, perkataan tafsir dalam bahan yang diberi kepada tuan ini ada disebut tentang perkataan tafsir. Apa maksud perkataan tafsir dari segi bahasa dan seumpamanya? Tafsir, kita selalulah orang sebut perkataan apa? Tafsir. Apa maksud tafsir? Asal perkataan tafsir ini disebut beberapa contoh. Tafsir ni dia menjelaskan. Orang Arab bila kata asfarat as-subh, maksud subuh jadi cerah. Subuh tu bila dia asfar, daripada tafsir lah, daripada root word tafsir lah, maka dia menjadi cerah. Maka benda yang kabur menjadi cerah, maka dinamakan tafsir. Asfaratil mar'ah sufuran, wanita tutup muka, bila dia buka muka dia tu, dia panggil dia asfar. Segi bahasa ini menjelaskan makna perkataan bahasa. Kemudian ulama-ulama cuba nak bezakan apa beza tafsir dengan takwil, tafsir dengan apa, dan saya akan sebut kemudian sikit. Tapi nak jelaskan asas perkataan tafsir. Tafsir itu menjelaskan kepada perkara yang kabur, perkara yang kabur. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut apa nama? Oh, sebelum tu. Tadi kita sebut perkataan takwil. Takwil kita akan jumpa ramai orang kata depa takwil ayat ni, dari takwil ayat ni. Tonton tengok dalam muka surat 29 tu punya ni. Dia bahaskan tentang tafsir, takwil, dan kemudian dia ada tentang jadual tentang takwil dan seumpamanya. Saya pertama kembali kepada tadi masalah tafsir. Dalam muka surat tuan-tuan ni, macam ni bahan ni kita pergi yang dia. Yang bawah tu siapa yang boleh harap dia terjemah tu. At-tafsir fil istilah ilmun yubahas an kifiyatin nutuq. Tafsir dari segi istilahnya ilmu yang membincangkan bagaimana nutuq melafazkan bi alfazil Quran. Yang ni macam ilmu lafaz-lafaz Quran, dia masukkan juga dalam tafsir. Wa madlulatiha, dan maksud kepada kalimat-kalimat Arab. Kalimat nutuk tu, nutuk, lafaz tu. Dan maksud kepada lafaz, wa ahkamiha al-ifradiyah, wa tarkibiyah. Yang ni dia terjemah ke orang tepat. Dia kata kandungan hukum sunat. Dia maksudnya hukum-hukum perkataan itu secara bersendirian ataupun secara bergabung. Kerana perkataan ini ada secara bahasa dia, bahasa Arab. Kalau bersendirian makna lain, dia bergabung makna lain. Kedai satu makna, kopi satu makna. Tapi kedai kopi kadang-kadang bukan bermaksud kedai yang jual kopi. Okay, maksud kedai minum, kedai minuman. So secara gabungan dan secara lafaz tu saja, dan apa saja yang berkaitan dengan perkara ni, ini dinamakan dengan tafsir, kata dia. Ha, tadi saya sebut tu. Okey, sekarang kita lihat kepada apa yang dikatakan takwil. Pasal tafsir ni, Quran sebut wa ahsana tafsira, dengan sebaik-baik tafsir. Kemudian apa maksud dengan takwil? Nabi SAW kata kepada Ibnu Abbas, Allah mafaqahu fid din wa 'allimhu takwil. Takwil. Apa maksud takwil? Perkataan takwil ataupun Quran menyebut tentang ada dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi SAW sujud, Nabi baca dalam sujudnya, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghufirli. Nabi baca dalam sujud dan Nabi juga baca dalam rukuk. Hadis kata ya ta'awwalul Quran, Nabi takwilkan Quran. Takwil. Ya ta'awwalul Quran, dia takwilkan Quran dengan dia baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bila Nabi baca ayat tu, dia kata Nabi takwilkan Quran. Apa maksud takwil? Maka di sini kita boleh faham bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ni, dalam konteks ini, dia menterjemahkan ataupun melaksanakan maksud Quran. Pasal dalam ayat Quran, apa? Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Maka Nabi takwilkan ayat tu dengan Nabi rokok, Nabi laksanakan inti kandungan tu. Maka di situ datang mana takwil. Kenapa saya tak mau bahas panjang takwil tafsir ni, tapi nak cerita kerana nanti kita akan sampai satu masalah dalam ilmu ni. Dia akan kata depa ni takwil makna. Takwil makna. Okey, tuan-tuan akan baca dengan benda ni, dengan ni saya, kerana kita nak pergi pada yang lebih penting. Tapi yang pentingnya ialah tafsir. Orang tak banyak bahas tentang tafsir ni kerana menjelaskan makna. Takwil kadang-kadang bermaksud sama dengan maksud tafsir. Dalam sebahagian banyak, dalam banyak dengan sebahagian keadaan, dia kata takwil Quran boleh bermaksud tafsir. Macam Ibnu Abbas, takwil wa 'allimhu takwil, alimkan dia takwil, maksudnya tafsir. Takwil, kita tengok Nabi Yusuf dalam Quran, takwilul ahlam. Takwil, dia menafsirkan mimpi. Takwil. Tapi kadang-kadang bila disebut tafsir, bila-bila berlaku perbezaan aliran nanti, bila disebut tafsir, tafsir bermaksud dia menjelaskan, menghuraikan ayat. Takwil kadang-kadang dia orang maksudkan juga, pasal ini banyak aliran nanti kita akan tengok, dia akan maksudkan kita membawa suatu makna yang hakiki kepada makna yang majazi ataupun makna secara metafor. Contoh yang terkenal lah perbezaan para ulama, ayat-ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil ta'wil. Yad, tangan. Al-Quran. Tangan ni maksud tangan ataupun tangan dengan maksud kuasa. Bila dia kata tangan maksud tangan, artinya dia kekal lah makna asal. Artinya dia tafsir juga, dia tafsir tangan dengan makna tangan. Tapi bila tangan tak mau diberi makna tangan, dia nak diberi makna kuasa, di situ dia kata kita takwil. Kita berikan makna yang baru disebabkan beberapa faktor pada anggapan orang yang mentakwilkan tu. Keperluan ditakwil dia kata disebut. Wajhullah. Wajah Allah. Demikian juga. Wajah Allah. Wajah-wajah itu bahasa asal. Dia dalam bahasa Arab. Sesuatu mesti kekal di atas bahasa asal. Melainkan kita ada tak boleh bahasa tu tak boleh jalan. Contoh bila kita kata singa, dalam bahasa Arab singa. Tapi dia boleh jadi singa boleh masuk orang. Ni yang pernah belajar bahasa Arab kan. Belajar dalam balaghah, dia boleh masuk orang. Kita kata aku tengok seekor singa sedang memandu kereta. Bagaimana kan? Ayah ra'aitul asad ayah suruh sayar. Cuma kita mungkin takwil kan, takkan singa pandu kereta. Jadi kita singa itu mungkin maksud orang yang garang kot, orang yang naik angin kot. Maka dia lari daripada makna asal kepada suatu makna lain di atas kepatu keperluan. Kadang-kadang itulah yang golongan mutaakhirin, orang yang kebelakangan, bila sebut takwil itu gambarannya. Tapi gambaran orang dulu, takwil itu tafsir. Ini takwil Al-Quran, tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. So kita ada kesimpulannya, kita ada first, kita boleh catatkan yang pertama, takwil boleh jadi satu maksud dengan tafsir. Yang kedua boleh jadi takwil boleh masuk tafsir. Kedua bezanya, tafsir bermaksud menjelaskan apa yang ada dalam Quran berdasarkan apa yang ada dalam Quran ataupun sunnah sendiri. Dan nanti kita akan tengok tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, itu tafsir. Apa maksud hudal lil muttaqin? Quran kemudian huraikan kan, alladzina yu'minuna billah. Jadi Quran huraikan tafsir Quran dan Quran, tafsir Quran dan sunnah. Mereka cuba bezakan. Mereka kata takwil boleh maksud, dalam konteks ni takwil boleh maksud tafsir Quran juga, tetapi dengan istimbat para ulama. Ulama buat kesimpulan ayat yang kesimpulan ini tak ada dalam Quran dengan sunnah, pandangan dia saja. Boleh juga dikatakan itu takwil. Istimbat. Okay, ini anak-anak tak mau pergi dalam sebab dia membabitkan faktor bahasa dan seumpamanya. Kemudian kita nak pergi kepada bahan tuan-tuan ni. Macam mana perjalanan tafsir pada zaman Nabi SAW dan sahabat? Pertama, kita tahu bahawasanya pada zaman Nabi, Nabi sendiri yang menafsirkan Quran, tetapi Nabi tak tafsirkan kebanyakan ayat, bahkan tak banyak ayat yang ditafsirkan. Disebabkan faktor awal kita beritahu, kerana mungkin sahabat rasa tak tahu, dah tahu, mungkin mereka tak tanya. Dan kemudian kita tengok ada juga kemudian tu mereka klik, misalnya kemudian tu mereka tertanya-tanya. Quran kata wafaqihatan wa abba. Perkataan wa abba tu Umar tak tahu. Dia tengah khutbah, dia baca ayat tu, dia kata apa fakir, tahu lah buah. Apa ni, apa dia? Tengah khutbah, dia tanya dia. Dia kata wahai Umar, kau telah mencari benda-benda yang bukan-bukan. Tapi sebenarnya artinya dia tak tahu. Tapi artinya zaman tu mungkin dia tak sempat tanya. Kena mungkin dia tak hadiri majlis Nabi. Ataupun ayat tu banyak kan dia tak tanya. Menunjukkan bukan semua benda yang Nabi tafsir. Tapi ada benda yang Nabi tafsir. Kalau perkara itu Nabi tafsir, kita selesai masalah. Nabi telah tafsir. Dan kita juga tahu ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tafsirkan semua Quran, ingat tak ada dah kita tafsir, siapa nak pandai tulis? Dah Nabi dah tafsir semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat peringkat tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ayat yang Nabi huraikan, ada benda yang Nabi tak huraikan. Maka kita akan dapati sahabat akan meninggalkan ayat-ayat, memahami ayat Quran ini berdasarkan kepada beberapa proses. Yang pertama, Quran itu akan menafsirkan Quran itu sendiri. Maka tak perlu baca Quran kata zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat-ayat yang selepas itu ialah huraian Quran, tak ada Quran sendiri. Siapa muttaqin tu? Quran tafsirkan Quran. So bila Quran sudah tafsirkan Quran, tak perlu lah kita nak tahu siapa orang muttaqin yang dapat petunjuk daripada Quran. Quran dah bagi tahu dah. Jadi dia panggil tafsir Quran bil bil Quran, tafsir Quran dengan Quran. Kadang-kadang Quran tafsir Quran tapi sahabat tak faham, Nabi tolong jelaskan. Tapi guna tafsir Quran juga umpamanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Sahabat kata, siapa yang tak pernah buat zalim? Mesti akan ada buat zalim. Kalau langsung zalim tu akan boleh menjerosakkan iman, jadi semua orang akan rosak iman mereka. Jadi bila datang kepada Nabi, Nabi bagi tafsir. Nabi kata inna syirka, Quran kata surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi zalimlah ayat itu maksudnya syirik. Jadi sekarang ni Quran ditafsirkan oleh Quran ataupun mungkin dia tidak indirectly, tetapi dia indirectly, tapi Nabi tolong tafsirkan apa makna syirik tu, apa makna zalim tu. Nabi telah hurai. Bila Nabi telah hurai, nanti kita akan tengok permasalahan ahli tafsir. Kalau Nabi dah bagi yang dikatakan zalim itu maksudnya adalah syirik pada ayat berkenaan, adakah ruang ataupun tidak orang yang datang selepas daripada Nabi untuk bagi lagi pandangan lain? Ini akan jadi isu dalam ilmu tafsir. Sekarang Nabi dah bagi dah perkataan tu. Dan tentulah, dan itu satu hal. Dan kedua masalahnya ialah tidak boleh satu orang yang tidak mengetahui hadis-hadis Nabi menafsirkan Quran. Sebab tiba-tiba dia baca satu ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhul, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman. Sebab tu kita jangan buat zalim, buat nanya. Dia hurai. Dia tak tengok Nabi dah tafsir. Ni bukan zalim pukul orang apa dia. Zalim di sini ialah zalim syirik. Maka dia akan, dan itu yang saya benda-benda yang mudah baca saya tak ni, tapi saya akan hurai yang ni je. Iaitu benda ini menyebabkan salah satu syarat mufassir nanti, yang kita bukankan bahas syarat mufassir, kita nak pergi benda ilmu ulum Quran. Mufassir dia mesti mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat yang nak ditafsir. Di ini kita akan sebut nanti kemudian, dia mesti mendahului apa yang ditafsir, dikatakan tafsir bil mak bermaksur kan, tafsir dengan maksur kan? Bil maksur yang ini semua dengan maksur. Itulah pada zaman sahabat tadi, tafsir bil maksur. Maksud maksudnya daripada asar. Kalau ni al al-maksur. Sebab tu kita panggil maksurah, maksurah. Maksurah sebab benda tu maksur, benda tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya Quran kata wa a'idtu lahum mastata'tum min quwwah, kan Quran kata, dan bersiap sedialah menghadapi mereka dengan kekuatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata ala innal quwwata ar-ramy, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu, maksudnya ar-ramy, ramy ni maksudnya lontaran panah, lembing, yang itulah kekuatan Nabi kata. Ini satu lagi kita akan tengok nanti masalah dalam masalah tafsir. Kalau Nabi kata kekuatan tu lembing, Nabi dah kata, adakah Nabi menafsirkan untuk begitu saja makna bagi kekuatan dalam ayat tu? Bersiap sedialah menghadapi orang kafir itu dengan kekuatan. Perang kata. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu apa dah? Melontar, lembing, panah. Adakah Nabi telah maksud hadkan itulah maksud kekuatan? Atau Nabi memberikan salah satu makna kekuatan? Ada perbezaan. Kalau kita kata itulah tafsiran kekuatan, artinya kita tak boleh main pihurai kata kekuatan ni termasuklah kekuatan ekonomi, kekuatan apa, bom, siap bom tangan ke, kekuatan pedang, kekuatan, kita tahu, tak boleh, tak boleh. Nabi dah beritahu, kekuatan maksudnya aram, aram, lontaran, panah, menembak pun okey lah, boleh masuk dalam tu lah kan. Tapi kalau kita kata, Nabi memberikan salah satu makna utama, artinya makna utama tu duduk di atas. Bila orang lain tafsir, dia masih lagi boleh meletakkan makna-makna yang lain. So, ini juga bermasalah, ini juga akan dibincangkan dalam masalah tafsir bin Mazur. Adakah kalau Nabi sebut satu tafsiran totally, itu sahaja, you tak boleh bagi lagi tafsiran yang kedua dalam konteks yang lain untuk dia, kita nak apply ayat tu? Ataupun walaupun Nabi sebut, sebenarnya Nabi memberikan salah satu yang penting. Ini juga dibahaskan dalam ilmu tafsir. Okey. Berikutnya ialah peringkat yang berapa dah bahan? Quran dan Quran, Quran dan dengan hadis, dan kemudian juga tafsir berdasarkan kepada ijtihad para sahabat. Dan kita tengok ada beberapa sahabat yang mana mereka kita tengok, dan nanti bila tuan-tuan buka buku tafsir, tuan-tuan kata kata Ibnu Abbas maknanya, kata Abdullah bin Mas'ud maknanya, kata Umar bin Khattab maknanya, kata orang tu orang ni maknanya. Kata ni kata sahabat. Tapi sahabat ni tak kata dia ambil benda ni daripada Nabi. Kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita buka tafsir-tafsir Mas'ud ni, dia akan sebut. Kalau dia kata ayat ini, maksud ayat ini ialah firman Allah Ta'ala, dia pun bagi kan maksud ayat ni. Kita tahu dia menggunakan method yang pertama, tafsir Quran dengan Quran. Atau maksud ayat ni sabda Nabi SAW, Okey, dia gunakan yang kedua, itu tafsir Quran dengan hadis. Tapi sekarang dia main yang ketiga. Menurut Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud tak angkat benda ni kepada Nabi. Ibnu Abbas tak angkat benda ni kepada Nabi. Adakah Nabi yang kata ataupun ijtihad mereka? Ini maksudnya dia panggil tafsir sahabat lah. Ulama-ulama tafsir, kan ada orang sahabat seperti Ibnu Abbas. Dia banyak pandangan dia, sebab memang dia memang ahli tafsir, memang dia memang ada mengajar tafsir pun. Dan memang berkatlah doa Nabi pada dia. Okey. Adakah tafsir sahabat ini kita nak kategorikan sebagai tafsir bin Mas'ud? Maksud tafsir ni dalam kategori tafsir yang mesti dipegang, sebab sahabat ni merujuk kepada Nabi, ataupun sahabat ijtihad. Anda akan banyak kan bagi pandangan-pandangan ni, nanti kita akan uraikan supaya kita nak simpul. Supaya kita kena tahu masalah apa yang ada dalam kepala orang nak orang baca. Ni sekarang tuan-tuan, kita belajar ilmu ni asalnya ialah kita belajar macam mana bila kita dah buka buku tafsir. Kita akan tengok masalah ni. Ha? Jadi bila satu kita kata, oi tak boleh ni, Abdullah Mas'ud dah kata makna ni. Adakah kata-kata Abdullah Mas'ud itu mutlak? Kata-kata Ibnu Abbas itu mutlak? Ataupun apa yang Ibnu Abbas kata boleh lagi orang lain kata? Itu ijtihad dah. Secara umumnya, para ulama tafsir memang letakkan dia pandangan sahabat ni Quran, sunnah dan tafsir sahabat. Di atas kemungkinan banyak-banyak. Sahabat ni dia lebih faham, kata. Sahabat ni dia menggauli Nabi. Barangkali dia dengar tafsir ni daripada Nabi. Dia tak sebutlah tapi dia tahulah. Jadi di atas kemungkinan-kemungkinan ini semua, maka tafsir sahabat diletakkan tinggi. Kalau boleh, jangan setanggah dengan tafsir. Dan kemungkinan juga pandangan dia. Maka untuk ruang orang bagi lagi pandangan, kita akan tengok banyak juga pandangan Ibnu Abbas dalam tafsir, ulama memberikan pandangan yang lain. Ada. Dan itu tidak menjadi kesalahan besar. Sebab pandangan sahabat ni ada kemungkinan pasal dia sendiri tak sandar kepada Nabi. Dan kita tahu sahabat mungkin ijtihad. Tapi kalau tak ada tafsir orang lain, tentulah kita ada prioriti lah untuk kita letakkan tafsir dia. Untuk ataupun untuk kita tafsirkan Quran itu sendiri, tak patutlah sebelum kita tengok apa dia kata. Untuk membolehkan supaya tafsiran kita tak lari daripada tafsiran asas-asas ini. Kemudian ulama bahas lagi, ulama tafsir bahas lagi masalah. Sahabat ni dia ada anak murid dah, iaitu tak tabi'in. Pasal dalam ilmu fiqh, sahabat ni dalam mazhab Syafi'i tak, dalam sebagian mazhab, sahabat ni hujah. Pandangan sahabat dalam hukum tu dia anggap hujah. Dalam mazhab Syafi'i tak, kita tahu mazhab Syafi'i tak menjadikan kau sahabat sebagai hujah. Mazhab Syafi'i kata hum rijal wa nahnu rijal, kena kata Imam Syafi'i. Mereka itu tokoh, kita juga tokoh. Itu bukan bermakna beliau menafikan tentang kelebihan sahabat, tapi beliau memperkatakan soal memahami agama. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Hajjatul Wada, Nabi kata fala'alla muballighin aw nisami. Boleh jadi Nabi kata fal yuballighu syahid al-ghaib. Orang yang hadir hari ini sampaikan apa yang aku bagi tahu kepada orang yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang mendengar. Jadi Nabi bagi tahu, tak mustahil orang kemudian akan lebih faham daripada, tak mustahil kita yang dengar. Sebab tu dalam hatta di kalangan ilmu hadis, tidak mustahil orang yang mendengar ilmu hadis tu, mendengar hadis yang diriwayatkan, lebih faham daripada rawi yang meriwayatkan. Dan sebab tu kita tengok banyak juga Imam Ahmad, sebahagian daripada hadis-hadis yang diriwayatkan, dia bincang dengan Imam Syafi'i, lebih Imam Syafi'i tidak meriwayatkan tu. Tapi kita dapati fakta tu ada kepada Syafi'i dalam masalah. Kerana dia silap Abu Hanifah, dia katakan dia tak tahu ke hadis tu. Tapi bila dia tengok orang bincang-bincang dalam majlis dia, dia buat kesimpulan. Orang tak mencari mana kesimpulan, kesimpulan daripada hadis yang kau baca tadi. Kan? Jadi orang, jadi tapi dan sebab tu Imam Syafi'i kata sahabat tak hujah. Ini bagi pembincangan. Tapi tentu kalau sahabat itu tidak hujah, tabi'in lebih tidak hujah. Dalam di sudut adalah, adalah ni maksud dia panggil adalah sahabat, tidak dipertikaikan riwayat. Semua sahabat tidak dipertikaikan riwayat. Dia panggil adalah tu sahabah bi ta'dilillah wa rasul. Sahabat tu adil dengan keadilan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. As-sahabatu kulluhum udulun 'ala ahli sunnah wal jamaah. Sahabat semua adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tapi tabi'in tak. Tabi'in ni ada juga yang dipertikaikan. Boleh percaya tak boleh percaya. Tabi'in ni anak murid sahabat lah. Dan kita tengok Ibnu Abbas umpamanya, dia ada anak-anak murid dia yang jago pun seperti Mujahid. Nah, sebab tu kita akan tengok bila kita baca buku tafsir, kita akan tengok apa? Qala al-Mujahid, berkata Mujahid. Ya. Seperti Atha. Orang yang duk mengaji tafsir dengan dia. Seperti Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ikrimah Maula Ibnu Abbas ni anak murid Ibnu Abbas. Kebanyakan ulama kata dia siqah. Tapi Imam Malik kata dia tak siqah. Dan sehingga menyebabkan Imam Muslim menulis kitab menolak Imam Malik dalam masalah ni kerana mempertikaikan Ikrimah. Tapi artinya ada juga tokoh, maksudnya kalangan tabi'in itu ada orang yang kadang-kadang tidak dianggap sebagai mencapai piawai. Okey. Tafsir tabi'in. Kita ada Taus. Kita ada Taus bin Kaisan. Kemudian kita ada ni anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud. Umpamanya Al-Aswad bin Yazid, ni anak murid Abdullah bin Mas'ud. Al-Hasan Al-Basri. Depa ni mengaji Abdullah Mas'ud. Ibnu Abbas ni depa mengaji dengan dia. Yang di Mekah ni mengaji dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengajar di Mekah. Abdullah bin Mas'ud dia mengajar di Iraq. Jadi ada anak murid tabi'in di Iraq. Abdullah bin Mas'ud ahli Quran. Nampak ahli Quran. Abdullah bin Mas'ud lebih tua daripada Nampak. Dan kita tahu orang yang pandai aqra' hukum, orang yang paling pandai baca Quran kerana sahabat apa? Ha? Siapa lagi? Ubay. Ubay bin Mas'ud. Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay ni ada anak murid Ubay. Zaid bin Aslam ni anak murid Ubay. Muhammad bin Ka'ab juga anak murid Ubay. Kalau dia orang ni tafsir, dia orang ni huraian, kita nak kata apa untuk huraian dia orang? Kata-kata, oi, kau siapa nak huraian? Ni Ubay dah huraian lah. Nak murid Ubay ni, kau nak huraian lagi? Ni Mujahid dah huraian lah. Kita nak tafsir Quran, kita tengok ayat ni aku faham macam ni. Lepas tu kita pergi masuk dalam buka tafsir, dia kata qala Mujahid maknahu kadha wa kadha. Kata Mujahid makna dia begini. Adakah kita kata oh kita tak kata apa lah Mujahid kata lah. Pasal Mujahid nak murid Nahbas, aku ni nak murid siapa ya? Ataupun mufasir mana pun, kau nak murid siapa ni nak murid Nahbas bagi pendapat. Adakah keadaan macam tu? Ataupun sebenarnya itu satu pandangan Mujahid ni. Selagi Mujahid tak angkat benda ni kepada Nabi, itu adalah tafsirannya. Yang mana? Tuan-tuan Azhar mana? Masih ada ruang untuk orang lain pun tidak? Ha? Masih ada ruang untuk orang lain. Ini ilmu ni dasar penting. So, kita akan baca buku tafsir, kita akan tengok semua nama ni kandang. Terutama apabila aliran tafsir bin maksur, aliran tafsir dengan menggunakan maksur, menggunakan riwayat. Yang menggunakan riwayat. Okey. Kemudian ulama kita tahu mereka berkhilaf pendapat, kita dah tadi nak ambil ataupun tak ambil daripada tabi'in ini, nak senaraikan dalam tafsir yang maksur ataupun tidak senaraikan dia dalam tafsir yang maksur. Kemudian selepas daripada itu datanglah zaman mula. Kita tahu zaman sahabat tak ada buku tafsir Quran. Sahabat tak tulis. Ada orang kata tafsir Ibnu Abbas. Kan Ibnu Abbas tak nak tulis. Orang kumpul-kumpul kata yang ni lah pendapat Ibnu Abbas terhadap tafsir ni yang orang riwayatkan. Itu pun ada banyak kemungkinan. Yang kau kumpul kata Ibnu Abbas kata ni, adakah benar Ibnu Abbas kata? Adapun ia satu riwayat daripada Ibnu Abbas, yang mana kemungkinan Ibnu Abbas kata lagi dengan tafsir yang lain. Pasal kadang-kadang variety satu makna, dia bagi banyak makna. Ataupun riwayat yang kau sandar kepada Ibnu Abbas itu daif ataupun palsu. Maksud Ibnu Abbas tak kata. Ini juga timbul masalah, nanti kita akan sebut di dalam ilmu tafsir. Jadi kita tengok ada mufassirun di kalangan sahabat, ada ahli tafsir kalangan sahabat, ahli tafsir kalangan tabi'in dan seterusnya. Tapi kita nak sentuh benda yang penting dalam ilmu tafsir ni, iaitu muka surat 215 ni, iaitu bil maksur wa bil ra'i. Apa maksud tafsir bin maksur? Tafsir bin maksur tadilah tafsir dengan guna apa? Al-Quran dan gunakan hadis. Dan kita akan tengok tafsir bin maksur ni yang guna Quran, hadis dan kemudian kaum sahabat, dan mereka juga akan masukkan dengan tafsir tak tadi. Kalau satu jenis tafsir tu dia fokus yang ni saja, kita namakan aliran tu aliran tafsir bil maksud. Tapi saya ingatlah tak ada yang total yang 100%. Dia kita boleh kata kebanyakan yang tafsir bil maksud. Pasal dia mesti juga mufassir tu dia akan bagi juga satu dua pandangan dia. Aliran seperti ini seperti Imam At-Tabari tafsir kan, Al-Bayan di ayat Quran tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir ni tafsir dimaksud. Dia pengujahannya berdasarkan kepada nas juga. Dan kita nanti kita sebut ini dua yang paling menonjol kan, dua yang paling menonjol. Satu lagi tafsir Ar-Ra'i, itu tafsir yang menggunakan pandangan ini. Tapi kita nak bahas tafsir Ar-Ra'i ini bagus, dan inilah asas tafsir. Macam mana kita nak tafsir Quran kalau sekiranya kita tak tahu? Kita kena tahu apa yang Allah kata dalam Quran sendiri. Kerana Al-Quran itu menafsirkan Quran. Cerita Nabi Musa, kita macam-macam terus kita tafsir. Kita kena tengok berapa banyak cerita Nabi Musa yang dalam Quran, yang kisah yang sama yang mungkin menafsirkan maksud kataan-kataan itu. Tiba kita tafsir, tengok ayat lain. Dah cerita ayat lain, lebih detail, kita detailkan yang salah. Maka penting tafsir Quran. dia sebut satu benda, kita kena tahu. Kes ni berapa kali disebut dalam Quran. Kadang-kadang Quran dia akan sebut satu peristiwa berulang kali, seperti kisah Nabi Musa, kan? Hampir Quran tu menjadi Musa, kan? Kada Quran an yakuna Musa, kan? Hampir Quran tu jadi Musa. Ada banyak sangat kisah Nabi Musa. Waktu orang Yahudi tak faham apa, orang Islam. Nabi kita Muhammad bagi dia. Musa banyak. Nabi Isa banyak ada Nabi kita. Semua tiga kali ada banyak. Nabi Nabi Musa yang kira lah banyak. Jadi kita kena tahu bahawa bila kita baca, oh Nabi Musa ni, kita kena ingat. Jangan tafsir lagi. Pergi tengok lagi berapa tempat kes Nabi Musa ni disebut. Kalau kita detailkan, nanti tak sama dengan pendetailan Quran sendiri. Quran akan menyala kita. Begitu juga kisah Nabi Isa, kisah-kisah yang lain. Sebab tu anda tengok ramai orang bila dia ni kan, dia tafsir, dia tak perhatikan. Sebab tu kita nak, dia tak perhatikan, dia silap kan. Sebab nak membantu kita dalam kes ni, dalam cara ni senang dia. Kita pergi pada tafsir Ibn Mazun. Dia orang ni tolong kita lah. Dia akan senaraikan semua yang Quran yang terbabit dalam benda ni. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Iblis ni siapa? Ada orang tengok tak, iblis ni dia sebenarnya macam malaikat juga. Dia ni keturunan malaikat. Dia tafsir kan? Cerita iblis banyak kali. Dan ayat ni Allah, wa kana minal jin. Dia termasuk di kalangan jin. Artinya Quran telah beritahu dia iblis di kalangan jin. So be careful. Terus aku kata dia dulu malaikat, lama apa tu dia jadi dia lain. Quran pun tak buatkan lain je. Pasal dia ambil ayat tu, dia tulis tak sih. Tengok tu dulu. So be careful. Tapi ahli-ahli tafsir bin Mas'ud seperti Tabari, Ibn Kathir, dia tolong kita. Sebab dia tolong kumpulkan semua ayat Quran yang berkaitan dengan isu. Kisah para Nabi juga demikian. Okey. Kemudian tafsir Quran dengan sunnah yang tadi. Okey, dia kumpulkan. Cuma Tabari, dua yang menunjuk Tabari. Tabari ini dikenali dengan sebagai Syaikhul Mufassirin. Syekh Al-Mufassirin. Syekhul Mufassirin. Dia memang dia standard, dia akademik kan, dia tak, dia tak sambung tu. Okey. Syekh Mufassirin maksud guru orang ahli tafsir. Nanti kita tengok cuma Tabari masalahnya. Nanti kita dia kadang-kadang hak hati dhaif teruk pun ada. Ibnu Katsir lebih berhati-hati. Ibnu Katsir ni ahli hadis. Tabari ni pun juga. Tapi tak apa, yang penting Tabari dulu. Tabari bin Adilai, Ibnu Adilai. Dia orang mari yang sahabat. Kemudian kadang-kadang pendapat sahabat tu beza. Ibnu Abbas kata dia ni, Allah masuk macam ni. Kadang-kadang dia orang ambil. Di sini kadang-kadang Mufassir ini dia berperanan menafsirkan. Apa? Mentarjekkan. Mentarjekkan maksudnya memilih pendapat yang lebih. Okey. Apa masalah tafsir maksudnya? Apa masalah? Masalah dia yang pertama, hadis-hadis yang tak sabit. Di situ boleh sebut masalahnya hadis-hadis yang tak sabit ke peringkat hatta ke peringkat palsu. Jadi kita suka nak pegang dia Bin Mansur, tapi kita kena berhati-hati. Kadang-kadang dalam kitab tafsir Bin Mansur, riwayat-riwayat itu tidak sabit daripada Nabi. Dari segi ilmu ahli hadis. Dan kadang-kadang kita tengok tafsiran-tafsiran itu, umpama jadi pelik kan? Pendapat-pendapat yang ganjil. Tapi dia kata bersumbukan hadis. Tapi kita cengok, cek dengan hadis ni tak? Tak sah. Tapi Tabari, Syekh Nabi Syekh Salah Muhammad Fatah Khalid, dia ringkaskan Tabari. Kemudian ada Ibrahim Al-Ali, dia dah keluarkan hadis dari Tabari. Lalu Ahmad Syakir dikeluarkan hadis dari Tabari. Maksudnya dia tahrish, dia hukum oleh dia pasukan itu membantu lah. Kalau ada orang macam dari sarah dia banyak bantu. Kalau dari sarah ni boleh biasa kan. Sebanyak riwayat-riwayat yang tak sahih kadang-kadang disandar oleh Nabi itu masalah. Yang kedua ialah riwayat-riwayat Israiliyah masuk dalam tafsir. Tafsir Bin Mansur Israiliyah ni, kita tahu dalam yang sebelumnya ada bahan Israiliyah. Ada bahan apa tu bahan Israiliyah ni masalah kan? Kita tahu kan Israiliyah tu kan? Israiliyah ni masalahnya ialah di kalangan sahabat sendiri ada yang meriwayatkan riwayat Israiliyah ni. Sebabnya ialah sahabat Nabi ni, mereka ni bukan ahli kitab. Dia orang Arab. Dan dia orang tidak ada pengetahuan tentang buku-buku orang Yahudi ni. Dia ni pun tak ada pengetahuan. Islam datang itulah wahyu yang pertama yang mereka terima, yang mereka belajar ilmu wahyu ni. Bila orang Yahudi masuk Islam, orang Yahudi ni dia ada background pengetahuan tentang buku-buku lama dah. Terutama orang seperti Abdullah bin Salam. Bagus Abdullah bin Salam. Tapi tak boleh kemudian masuk orang seperti Ka'ab bin Ahbab. Ka'ab bin Ahbab ni terkenal. Ka'ab bin Ahbab. Ramai orang salam dengan Ka'ab. Saya dengar Ka'ab ni orang bagus. Tapi masalahnya, dia suka cerita ke orang apa yang dia tahu dulu ni. Kalau orang sebut, dia kata, kalau dia ikut kitab yang dia dulu, yang ni dia hurai. Huraian dia tu, sahabat kan sahabat dengar. Sahabat kadang-kadang ambil huraian. Bukan kata benda tu dari Quran, dia ambil huraian dia kata, kata kalau kitab yang dia dulu, kata perlu lima huraian. Faham masalah? Anak murid sahabat ada seorang ahli hadis yang kenal nama dia Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj dia menyalahkan Abu Hurairah dan Salam Israeliyah. Kita tahu lah ramai orang Syiah dan ramai juga penulis-penulis modern ni yang Salam Abu Hurairah dia tak menyalahkan. Tapi yang penting ya, dia kata Abu Hurairah pun jawab. Abu Hurairah sahabat Nabi. Tapi sebenarnya bukan Abu Hurairah pun jawab. Abu Hurairah cerita. Tapi orang yang ambil, tabi'in yang ambil ni tidak membezakan antara kata Abu Hurairah dan riwayat daripada Bani Israel yang Abu Hurairah ambil. Ataupun mungkin mereka dah keliru antara mereka sangka yang ni Abu Hurairah ambil daripada Nabi. Jadi masalah tafsir bin Maksur, salah satu masalahnya ialah bila mari kepada kisah-kisah para Nabi dan umat terdahulu, unsur Israiliyah ni masuk. Tapi sebenarnya daripada sahabat tak sebanyak mana. Tapi nak sekiranya daripada Ibn Abbas mana ada riwayat daripada dia, dia kata dia buat bagi tahu. Macam Ashabul Kahf, Quran tak sebut nama-nama anjing semua. Qitmir lah apa kan, dia pun sebut. Kerana sahabat dia buat tak nama Qitmir, dia buat kata Ahad lah. Tahu Ali pun dengar, eh apa dia buat kata nama lama-lama sambung. Semua nama-nama tu ada dan buku-buku tafsir lebih masuk. Lebih parah sekali ialah Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Durul Manzur. Dengan dihormati ketokohan Suyuti, tapi Al-Imam Suyuti terkenal sebagai seorang yang jamak dan nakal. Mungkin tidak connotation tak membuat baik, tetapi bukan maksud dia, tapi terkenal Al-Imam Suyuti ini suka salin. Maksudnya apa bahan yang ada dia masukkan. Dia bukan penapis bahan. Jadi banyak bahan yang dia masukkan tentang usaha Israiliyah. Jadi ramai buku-buku kita tengok macam cerita apa Nabi Yusuf berkahwin dengan Nabi Zulaikha. Tak ada Al-Quran. Tak ada orang kata perempuan dah bodoh dan bini-bini dia pula. Tetapi riwayat dalam Tabari, Hatta Ibn Kathir memang sebut dia orang sandakan kepada Muhammad bin Ishaq dan sebagainya sandakan kepada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ni ialah anak murid apa nama Abdullah bin Mas'ud. Zaid bin Aslam ni ambil daripada, dia tak kata daripada Nabi, dia cerita dia. Muhammad bin Ishaq ni antara orang yang banyak kita tengok dalam tafsir ada nama Muhammad bin Ishaq. Kita tahu Muhammad bin Ishaq ni ahli di dalam sirah lah. Bila kita tahu sirah Ibn Hisham, kita akan tahu bahawa dia akan ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Sebab itu kita akan tengok banyaklah tafsir. Qala Muhammad bin Ishaq, kata Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni dia dianggap syekhah, tapi Imam Malik kata dia dajjal. Imam Malik tak menangis dia lah. Imam Malik berkelahi lah. Ini dia adalah ilmu hadis dia tumpah. Dia panggil kalamul akrab yutwa wala yuruh. Cakap orang yang berkelahi, orang bersaing, kita lipat juga tersang riwayat. Dikatakan cerita Al-Mu'an dia Muhammad bin Sa'ling, dia bakwin, dia rajin dapat sirah. Dia duduk di mana? Satu hari orang sebut nama Imam Malik. Imam Malik ni imam dia, masa tu dia nama dia sangat besar. Dia tidak seperti Al-Bukhari. Al-Bukhari nama besar, tapi bila dia jumpa di tempat dia pada akhir hayatnya, dia dianggap sebagai orang yang menyelewi dari segi akhidah, menyebabkan dia dihalau semua fitnah pada Bukhari. Bukhari dalam hayat dia nama dia cemerlang kemudian sebab dia mati. Padahal masa dia hidup, dia Bukhari sering masa dia hidup orang yang dianggap sangat cakup dari ilmu hadis. Abu Zurah ni cakup dalam hadis, penilai siapa nak dia ni boleh pakai tak boleh pakai ni Abu Zurah. Abu Hatim Ar-Razi dia pun menilai daripada generasi. Dia pun dua-dua ni kata Bukhari Marai. Lepas tu guru Bukhari sendiri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, paling hebat, kata Bukhari tak ada pakai. Setiap tulis orang yang tak orang, sehingga ramainya pun dia tak mahu ambil dari Bukhari. Bukhari agak rezalim, tapi tidak Imam Malik. Imam Malik masa hayat lagi nama sangat besar. Tapi bila nama besar, kita nak orang lebih kacau dia. Kita motor Muhammad Ali. Mana yang Muhammad tu? Muhammad bin Sa'ad kata, mana kita motor Muhammad Ali, Muhammad Ali. Aku tu jadi doktor. ana baytar hatu kitab al-Malik ana baytar wa mari kita Imam Malik aku lah Faisal. Ada anak murid ni kaki ada domba baru aku nak mirip dengan Imam Malik. Tak, Imam Malik besar. Imam Malik ada apa? Aku kenal dengan Dajjal. Dajjal dan mengambil berita daripada Yahudi. Tak Dajjal tu kawan yang ingin kan? Tak Yahudi yang Imam Malik kata sebab Muhammad bin Ishaq dia ni selalu ambil cerita mengenai sebahagian tafsiran kisah-kisah ni daripada orang anak-anak orang Yahudi. Dia pun ni daripada Dina. Anak-anak orang Yahudi yang dulu ingatlah sebagai mungkin musuh Islam bila perang Khaibar pak dia pun dah mati lah nama Nabi tu kan, tapi tinggal anak-anak cucu dia pun. Anak-anak cucu dia pun ni masih ada. Mereka ni ada mewarisi ilmu pak dia pun Yahudi dia pun ada ilmu. Tapi musuh Islam Muhammad bin Ishaq ni rajin lebih berguru dengan mak dia. Mungkin dia nak buat konferensi ke apa religion ke. Dia nak study dia ke kan. Tapi bila dia study, dia ambil ni doyak dia boleh. Dia selalu cerita. Yang ni maksud dia ni. Cerita dia ni, dia ambil dari depan ni lah. Imam Malik sangat marah panggil. Tapi tak tahu dia marah sejak dulu ke sejak mula kata kat dia lah kan. Tapi dia marah. Dia kata Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni pula dia ni dia pakar nasab, pakar sisilah keturunan. Pasal dia ahli sirah, ahli sejarah. Dia kata keturunan Malik kan nak keturunan hamba. Oh kau kacau tu pasal dia. Lagi Allah tu marah kan. Kelain kau besar. Kelain kau besar. Muhammad bin Ishaq kena keluar daripada Madinah. Dia keluar dari sana. Dia katanya masa dia nak keluar tu Imam Malik. Dia jumpa Imam Malik. Salam. Ada bagi duit tu. Tapi kan seperti mana kata Imam Zahabi. Zahabi ni berkaji sejarah. Berkelahi dua orang. Kita tak mau terima kata Malik. Kita tak mau terima kata pasal kelahi. Tetapi kita terpaksa beri. Malik tu wujud. Najm. Bintang. Segala serangan Muhammad bin Ishaq pada dia tidak boleh kesan. Tapi apa yang dia serang Muhammad bin Ishaq bagi kesan sebagai orang tak mengambil. Dan Muhammad juga kan Muhammad bin Ishaq. Jadi kita akan bincang pasal dia dan ada sikit salah Muhammad bin Ishaq. Memang ada sikit salah pun. Dia tu sendiri bukan pembohong. Tapi masalah dia ambil tuan. Dia macam tu lah. Bukhari dia bergaduh dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Syekh Muhammad bin Al-Anil Jalil adalah tapi bukan dua Muhammad bin Yahya sambut dia dan dia Muhammad bin Yahya kata dia jangan pergi ambil ahli pada Bukhari dan Bukhari ni adalah ahli bina ahli sesat. Dan kemudian bila Bukhari ke Muhammad bin Yahya buat keputusan aku tak mau tempat yang aku duduk Bukhari ada kalau Bukhari kena keluar negeri kalau keluar mati lembuan kan pasal Muhammad bin Yahya pasal tu. Kalau kita tengoklah buku tafsir buku Ahli Hadis mana pun Muhammad bin Ishaq imam asli, imam zaman, imam pada zaman. Awak ni cakap lagi. Jadi nanti cerita ini ilmu pun kita akan dengar. Sebab itu bila orang bangun dan dengar bila kita sempat nak belajar tentang Islam sebenarnya dia tak boleh belajar dia kena tahu tentang manusia, latar belakang manusia. Manusia insan dia bukan Nabi. So, ulama pertama kalau Imam Zahabi kata, kalau dua orang yang bersaing ni bagi pendapat ada satu sama lain kita lipat dengan kita bersaing. Sebab kita tahu ada masalah kan. Dua ni bagi pun pasal dia tak berhati. Takkan itu nak jadi satu hukuman. Yang penting Muhammad bin Ishaq ada masalah. Ada masalah. Bukan masalah kerana dia berbohong macam dia kata, tapi masalah dia kerana dia ambil dari Yahudi tu. Dia ambil tu mungkin sebab coming from the back station, dia nak tahu. Tujuan dia nak minum. Dia nak kumpul maklumat. Dan dia pun mungkin tak sangka orang kemudian telah menjadikan maklumat dia itu sebagai bahan yang dipercayai. Dia beritahu bahawa benda ini dia ambil duit ini. Banyak-banyak. Tapi orang kadang-kadang, bila mari itu kitab-kitab tafsir, dan bila orang kemudian, dia tak nakal lah. Sanat lah. Dia tak tahu. Dia hanya cerita, kata Ibnu Katsir. Padahal Ibnu Katsir tak kata. Ibnu Katsir kata, diriwayatkan sekian-sekian-sekian. Dalam umat Nisab, masalah sekian. Baca cerita Zulaikha dengan nama Zulaikha. Tak ada. Dalam Quran. Tapi dia kata Ibnu Katsir kata, Ibnu Katsir tak kata. Ibnu Katsir tak tahu. Riwayat-riwayat. Ini kerja tafsir aliran bin Mas'ud. Dia akan kumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat itu. Riwayat-riwayat berkaitan dengan ayat. Sebab tu kita nak nanti bila kita kata benar ni Israiliyat, mungkin ada orang kata, mana boleh Israiliyat, ada dalam kitab. Kita kata memanglah. Tapi riwayat itu Israel. Itu memang aliran tafsir bin Mas'ud. Dia memang akan buat. Dia akan kumpulkan. Sebab itu maka kita kena baca buku-buku tentang Israiliyat yang ditulis oleh Ahmad Tanbi. Tapi Ibnu Katsir, dia bagus. Kadang-kadang dia sampai benda tu agak serius. Bila dia rakyat, dia kata, hada ma'lahu sadiqu wa la ukhri. Yang ni aku tak kata betul, tak kata sama. Maksudnya, apa tu sahaja percaya. Tak percaya pun tak apa, tak percaya tak apa. Ini Yahudi kita. Boleh jadi betul, boleh jadi. Harut dan manut dan macam-macam. Kadang-kadang Ibnu Katsir dia sebut, dia yang ni nampak dia kawan. Okey. Itu satu masalah. Jadi ada dua masalah. Pertama dia kata hadis yang tak sahih yang disandarkan oleh Nabi. Macam kata tur, dia kata Nabi kata tur tu bukit yang mengelilingi dunia. Jadi ini okey. Yang kedua masalah dia sebut tadi apa dah? Israiliyat. Yang ketiga ialah masalah. Kalau yang pertama tadi hadis tak sabit, maksudnya hadis tu palsu ataupun perawi bohong. Jadi kita nak kena rujuk pada ulama hadis kan? Sebab apa? Buku-buku tafsir ni sebenarnya buku tafsir ni. Dulu buku tafsir sebelum Tabari pun muncul, tafsir ni lebih banyak dalam bentuk hadis. Maksudnya, dia berkumpulkan hadis-hadis tentang tafsir. Di situ ada tafsir. Sebab itu kalau kita buka Sahih Bukhari, akan ada bab tafsir. Tapi bukan semua ayat akan tafsir. Dia akan sebut hadis-hadis yang sahih di sisi dia, yang Nabi dah tafsir lah. Okey. Ulama-ulama hadis, dia akan tahu mana riwayat pemalsu, mana riwayat yang tak palsu. Yang kedua, Israiliyat. Yang ketiga, kitab-kitab tersebut kata-kata, misalnya kata Ibn Abbas, kata sekian, tak ada sanad. Tak ada narrator of chain, ya? Tak ada. Rangkaian sanad ni tak ada. Bila sanad tak ada, kita tak boleh nak hukum betul kat dia sebut. Terus saja dia macam sebut. Okey, so ini sejarah overall lah, ada tiga perkara. Bila kita nak baca tafsir maksud, buka Ibnu Katsir, buka apa, you be careful, tinggal masalah. Better beli buku yang dia nak mudah kalau sekarang dia dah buat hadis Bukhari sahih. Ibnu Katsir dia sedar, Ibnu Katsir dia selalu sebut. Pasal Tabari dia tak sebut sebab Tabari baik kan dia tak sebut. Tabari ni nak Tabari, pasal Tabari dengan Bukhari tu dekat kan. Jadi dia meninggal tahun 319. Bukhari ni dia berdekat waktu itu. Minam. Jadi lebih kurang ada Bukhari 310. Yang ni Bukhari 256, At-Tabari 310. Jadi mereka yang agak kemudian macam Ibn Katsir Syarif 274 ni artinya kita tahu maksudnya dia banyak bahan-bahan, maksudnya dia mengumpulkan bahan-bahan hadis. Sebabnya kita Bukhari, Muslim, ada ni sanad Sahih, sanad Jaid, Ibnu Katsir membantu. Kita kena nak baca maksur ni memang bergantung kepada ilmu. Dan kita kena hati-hati bila baca kita. Masalahnya ialah tafsir, ringkasan tafsir Ibn Kathir. Satu yang bahaya. Kawan ada yang ringkas tu, saya tak tahu bagaimana dia. Bila ringkas dia ambil sekali, dia tak tahu mana. So better kalau yang satu saya tak tahu. Tapi yang boleh baca Arab, baca Arab. Ya Arab, bagaimana sekali tu ada berbelah jilid kan, dia dah tahdis di bawah hadis-hadis Ibn Kathir. So at least kita ada ingat yang orang putih ni dia bagus. Mereka agak syarah dia bagus. Sebab dia orang, dia orang agak penting kan benda-benda ni yang takut utama. Tak hanya dia tahu penting, dia dia tak tahu. So okay, gantung pada Ibn Kathir. Okay, kemudian at-tafsir bil ra'i. Kita kita pergi ke mana? Okey, tafsir bil ra'i. Tafsir dengan ada juga tafsir bil ra'i. Sekarang kitab-kitab tafsir yang membuat tafsiran berdasarkan apa? Pandangan. Berdasarkan kepada pandangan. Pertamanya kita kena tahu bahawasanya para ulama berbeza pendapat tentang apa hukum tafsir bira'i ni. Haram ke? Tak haram ke? Dan kita tidak, bukan sedikit juga para ulama tafsir dahulu yang mengharamkan tafsir bira'i. Dia tak haramkan. Karena dia kata kita tak tafsir bira'i ni cuba mewakili Tuhan lah. Kita pula pergi kata Tuhan kata. Tuhan tak kata, kita pergi hurai pandai-pandai. Dia, ini pandangan mereka. Tetapi kesimpulannya, walaupun ada pandangan, ada pro, ada kontra, ada kata boleh, ada tak boleh, tapi realitinya tafsir bira'i ini berlaku. Tetapi mesti mengikut peraturan-peraturan tafsir bira'i. Apa maksud tafsir bira'i? Okey, kita nak bagi pandangan. Mufassir dia nak bagi pandangan terhadap sesuatu maknanya. Pandangan ni tak ada apa-apa. Tak ada kan sunnah. Sunnah tak sebut. Dia murah. Mungkin makna dia kata, makna dia kata boleh ke tak? Dia boleh dengan beberapa benda syarat. Pertama, dia tak boleh tafsiran itu menyanggahi secara jelas tafsir bimaksud. Terutama dia tak boleh bagi pandangan yang menyanggahi Quran sendiri. Misalnya yang tadi kan Quran kata jin, dia pergi kata mereka, dia mesti. Kemudian dia tak boleh bercanggah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau telah tafsirlah benda tu, dan tafsirlah tu tak boleh. Kita tengoklah dulu kita sudah sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembah Tuhan tu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Al-yaqin tu Nabi telah maksud tafsir. Al-yaqin tu Nabi kata maut. Wa amma huwa qad ja'a al-yaqin min Allah. Kepada Uthman bin Mas'ud, sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada yakin. Sufi kata yakin tu sembah Tuhan sehingga datang kepada maqam yakin. Bila main maqam yakin tu tak bayang benda orang niat apa? Sebab dia kata semayang setakat main kat yakin lah. Tu tafsir lah. Dia tafsir. Tapi tafsir dengan apa? Ra'i ya. Ra'i ni dengan pandangan. Okey, tapi kita kata pasal apa? Kau tak salah. kita tersalah. Kita takkan juga, kita tak boleh takkan salahnya sebab ada hadis Nabi. Nabi kata wa yaqin tu maksudnya mau. Nabi kata kalau semua memang mau, dia mati. Wa amma huwa qad ja'a yaqin, ada pun dia telah datang kepadanya keyakinan. Telah datang kepadanya yakin. Yakin tu mati kan. So, siapa yang nak tafsir dengan pandangan ni, dia kena semak habis tu. Apa kata tafsir dia bila maksud ni? Bila clear ahli-ahli tafsir semua nas-nas yang berkaitan tu, kemudian dia datangkan dengan satu tafsiran tidak bercakap dengan mereka. Tidak bercakap dengan Al-Quran, tidak bercakap dengan Sunnah. Kemungkinan dalam konteks tu dia boleh, mungkin dia luaskan sikit malam yang tak bercakap, tapi dia tidak ada pengetahuan yang bagus. Dan dia juga mesti ahli bahasa. Mesti ahli bahasa. Kalau jangan dia tu jangka bahasa ya. Sebab itu sangat bahaya. Kita terjemah benda tu dalam satu terjemahan, kita tafsirkan berdasarkan terjemahan tu. Terjemahan ni tak betul. Terjemahan bukan Quran. Bila terjemahan bukan Quran. Sebab itu kita tak boleh ya. Ada rasa kekal kan. Tak bagi pada orang kaya Islam pun Quran mesti ada nas teks asal. Terjemahan semua. Kalau translation, sudah kita beza dengan Kristian. Sebab itu Kristian susah. Baik kalau kita macam verse, macam-macam version ada. Dan dia pun datang kita, tak apa. You mungkin wanit, terjemah macam ni wanit. Tapi Quran yang asal ada. Apa-apa berlaku, kita tetap mampu refer pada yang asal. Kita tahu itu pemilihan perkataan oleh penterjemah tu lah. Mungkin penterjemah tu dia sasak nak faham lah. Dia pilih perkataan tu. Tapi kita ni tak ada masalah. Kalau apa-apa, teks asal ada. Mungkin 10 penterjemah mendatangkan dengan 10 perkataan. Doktor, ini satu pertanyaan dari missionary baru-baru ni. Apakah umat Islam tidak ada kebebasan untuk memberi interpretation untuk orang based of your intellect? Sebab dia datang untuk kena Kristen ke orang Melayu tempatan dengan cara gunakan Quran. So dia cuba buat satu research. Dia kata dia berjumpa setiap Muslim. Muslim itu kata, saya kena rujuk ustaz saya dulu. Saya kena rujuk ustaz imam saya dulu. Dia kata, kamu tidak ada kebebasan sekarang. Dalam Kristen, kami tak bayar rujuk. Baik-baik Islam talks, dan kami interpret. Apakah di situ Quran tidak diberi kebebasan untuk kita? Dia kalau kenyataan dia tu bahaya untuk Bible tu. Macam mana kalau orang nak tafsir Bible ikut siapa kepada siapa-siapa? Every interpretation untuk any text you have ada your discipline. Of course you tak boleh. Macam mana you nak jadikan kalau Quran kita ada Quran sometimes telah menjelaskan maksudnya dalam ayat yang lain. Macam mana kita nak interpret sedangkan kita tak tahu lagi the whole Quran. So kita bukanlah susah pun kan, kita at least kita kena tahu ini ayat ini saya kena pastikan dulu adakah kis ini diterapkan di tempat yang lain Quran yang sama yang mendengar. Artinya kalau dia dah terapkan apa maksud lagi kita punya intelek. Intelek di situ lah intelek kita, kita dapat menjadikan maksud. Macam juga lawyer apa mana boleh dia tafsir bersendirian dengan ketika penafsiran itu sudah dibuat kan. Kemudian kalau Rasul kami yang kami anggap sebagai orang yang turun melalui dia dan dia telah tafsir kan, okay, dia tentu lebih mengetahui lebih daripada kita, lebih daripada kita kan. Kalau kes tak ada benda tu boleh terbuka untuk diberikan pelbagai. Kita orang Islam dah banyak tak sih. Macam undang yang terbuka 10 lawyer boleh bagi pandangan dah. Undang-undang yang tak ada tafsiran, ada ayat-ayat yang tak ada tafsiran. Ketika itu datang peranan tafsir ni Biroi tadi pasal nas ada, nas dari tak ada tafsir. Tetapi oleh kerana Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab, maka seorang yang nak nafsirkan dia mesti mengetahui bahasa tu. Mungkin you terjemahkan bahasa terjemah tu tak sama dengan bahasa asal-asal dia turun. But tengok terjemahan Fasalli rabbika wanhar. Fasalli rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan wanhar. Terjemahan dia berkorban, tiba-tiba kita tahu Quran kita suruh kita berjuang, berkorban. Dan pasal dia tengok pada cuma. Tapi wanhar, ayat itu nahar unta, sembahyanglah dan sembelih unta. Ayat itu cakap tentang konteks lah. Obat biasa berhaji. Perkataan nahar tu nahar, nahar ini Allahumma inna naja'amuka fi buturin nuhur. Ini nahar. Wanhar itu sembelih unta. Tapi kita tengok-tengok ayat ni Allah suruh kita bersolat dan berkorban, berjihad. Jelak. Nahar tu kita pasal-pasal kita, pasal kita baca terjemahan. Maka bersolat dan berkorban. Nahar. Korban sembelih unta. Bukan kata mungkin maksud berjuang betul-betul. Tapi dalam konteks ayat tu dijadikan sebagai alat satatul. So, at least satu orang kena, kalau dia nak kami dengan his own interpretation. Tapi kalau kita dah base kepada mufasir yang lain dan kita ambil makna umum, tadi kita pergi apa dinamakan dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ni kebelakangan dia, dia ambil the whole makna bagi ayat. Saya pun tu buat dalam Zulal Al-Quran, dia tak buat kataan ni maksud ni, dia ambil 5 ayat, 10 ayat, dia bagi satu tafsiran, satu pura ayat. Apa dia punya target ayat? Dia panggil maudhu'i, tafsir maudhu'i. Kita boleh buat lah macam tu, kita dapat secara keseluruhan dua ayat, kita dapat baca semua pasal, dan kita huraikan, kita bagi tafsir al-maudhu'i. Okey. Mufassir dia tafsir bedok ini dia boleh buat, tapi dia kena melalui proses tadi. Dia kena pastikan dulu tidak ada percanggahan dengan semua tafsir yang masuk. Kemudian ayat tu tak ada apa tafsir, dia menentang dengan satu tafsiran. Dan kadang-kadang dia ahli bahasa. Seperti Al-Imam Zamakhsyari. Zamakhsyari kita kenal buku dia Al-Kashaf. Dia Mu'tazilah. Tapi hebat kan tafsir Al-Kashaf. Al-Kashaf. Jadi Al-Kashaf kenal dengan tafsir sebelum bahasa. Kita ada tafsir macam Zulal Al-Quran. Dan tafsir ni juga kan anda yang dia masalah profesor ni dia berdasarkan kecenderungan kan? Macam Qurtubi, kecenderungan dia fit. Dia akan pergi berayat yang fiqh aku, dia akan pergi hurai panjang. Hatta Tawani ya, Tawani. Kalau orang ni buat contoh, Tawani atau apa nama? Dia kadang-kadang datang dengan ruayat yang pelik. Macam perempuan Allah kata kalau perempuan yang isteri tak ada yang amin kan, sekarang Allah SWT wa'idhuhun wa'juluhun fi madajakan wa'idhuhun kan, nasihat dia lah ingat teman-teman buku yang tak mencerahkan, buku yang tak mencerahkan dalam tafsir kita tafsir apa dia kata dalam tu jawab ya? Dia sebut kau ikat bini tamat. Sebab tu perlunya bukan semua benda dalam tafsir ni kita boleh ambil. Kita nak kena tengok. Dia kata, oh ada sahabat pendapat. Kita nak tanya, kita tanya sangat dia apa? Ada ahli-ahli kata pendapat tu sahih? Adakah benda tu daripada ahli Nabi? Ataupun pendapat yang disandarkan dia tak? So, bila kita orang belajar benda ni, kita pergi pada buku tafsir dia dah tahu. Oh, ini semua asal kita tak tahu. Tapi bila tengok bayar kiri, Nas, dia beritahu maksud Nas ni dia firman Allah sekian-sekian. Oh, kita tahu dia gunakan method yang pertama ini very strong. Kemudian maksud ni hadis Nabi dah hurai. Oh, very strong. Kemudian tak ada hadis Nabi, ada pendapat tabi'in. Okey, kita boleh terima. Kita juga mungkin boleh tengok pendapat-pendapat selain daripada tabi'in Kemudian tak ada ayat apa kita tengok. Ayat pun tak ada. Siapa pun tak sahih. Mufassir itu pun dia pun boleh. Hari ketiga itu kita tahu bahawa sana. Dan tangan peranian di situ banyak tafsir orang kita tahu. Urayan-urayan. Dan okay. Dan kemudian golongan mufassir ini dia ada aliran. Kalau dia itu sufi, dia akan kena macam dia itu ahli fiqh, dia akan banyak fiqh. Kalau dia sufi, dia akan mula tafsir ala sufi. Ini yang terpaksa dikaji aliran-aliran tafsir. Tafsir ala sufi ini, dia antara benda macam-macam. Dia punya at-tafsir al-sufi, kadang-kadang dia panggil at-tafsir al-isyari. Isyari. Isyari ni, apa nak tulis? Isyari. Dia ni, hak ni yang kadang-kadang kita tengok orang tarikat keluar kan. Tafsir dia tafsir dulu yang tu, tapi dia kata dari segi sudut tafsir isyari, maksud dia, dia bagi maksud yang kita kira sebalik. Ha. Ya kita tahu kok mana dia ni? Oh dia. Jadi dia macam nak pergi ke alam kerohanian sikit, dia cuba tafsir dan benda-benda yang kadang-kadang dia sufi masuk kuruk-kuruk dalam Quran dia tafsir. Dia pergi isyari. Pasal ada aliran dan tafsir dia panggil tafsir isyari. Bukan dia tidak dianggap sebagai tafsir mutabak. Tapi ada tafsir macam biasa. Tapi kau boleh pergi ke biasa tu lapis makna. Yang kita tahu dia ni dia sedang high kan, dia punya semangat dia rohani dia tak kurang. Santai dia manfaat lah. Tapi santai dia agak lebih fantastic. Ada orang minat perjuangan dakwah macam saya kutub. Kita baca Zilal Quran macam jihad. Masa macam nak pergi perang dan turun jihad, dia punya pasal. Dan ini menjadikan yang Tuan Mahathir sebut dulu kan, kita perlukan satu tafsir zaman ni. Sebenarnya tak silap sekarang. Right. Bukan, kalau dia tak sebut pun memang dah buat lah. Setiap zaman, siapa Tuan Mahathir itu tak tahu. Kita perlu tafsir zaman ni bila orang seperti satu tafsiran yang memang menggabungkan mufassir dan saintis semua. Itu juga pun. Faham saya, ini dia telah tafsir, ubayat. Tapi kadang-kadang, mufassir ni dia kebanyakan daripada madrasah lama berserti. Dia tafsir, dia teruk buku tafsir apa-apa, aliran tu lama. Kita berulang, kita perlu satu tafsiran. Siap utuh ada aliran model tu, sebab siap utuh ni dia model sikit. Dia tu di US lama. Dia pergi di US buatkan dia. Siap utuh, dia sign awal dia sikit-sikit. Dia al-asas tafsir tu pula. Al-asas tafsir tu awal. Tapi kita memang perlukan satu tafsir yang tak lari daripada tafsir bil maksud. Tapi bila mari ayat-ayat yang tentang saintifik ni, yang ada kaitan dengan saintifik, dia perlu menonjolkan betul-betul untuk saya. Untuk pembacaan orang-orang, dia mungkin orang kampung, orang-orang tak minat baca, tapi pelajar universiti, generasi pun dia pun nak baca benda macam ni. Ada Muhammad Tontowi, dia tulis tafsir. Tapi dia nampak dia telah sign dan buat benda pula. Siapa yang tak sign pun jadi ahli sign pun dia hening lah. Dia seketika ni cerita ahli tak seketika apabila dunia Islam kena nak hadapi barat, terutama masa zaman selepas daripada jatuhnya sebenarnya liberalisasi yang kuat tu kan. Masa tu macam-macam cara tafsir ni pun. Sehingga ada di kalangan mufassirin ambil ayat, dia cuba jadikan tafsir ni orang barat pun setuju. Walaupun sebenarnya kita rasa tak perlu sebab menganggap ni. Umpamanya apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Buruh tu letak daripada batu-batu daripada sijil. Sijil tak boleh letak betul-betul. Okay. Kita batu ni sebenarnya dalam tu ada virus, bakteria yang tak tahu. Dia nak huraikan supaya bagi nampak saintifik. Sebenarnya tak perlu sebab peringkat tu. Okey lah, dia dah kill. Dia dah habis lah. Lepas tu, jin. Jin boleh kena tak kena tengok. Jin ni sebenarnya sejenis virus. Ya. Kadang-kadang mereka bukan, mereka cuba nak pergi sama dengan barat, tapi tak sama, kadang-kadang boleh memberikan kesan negatif. Bagaimana bila malaikat beritahu kepada Maryam bahawasanya dia akan lahirkan anak? Kata sebagian tafsir yang bagi berbira'i adalah mana? Dia kata bila beritahu Maryam jadi satu susah hati, perasaan keyakinan, jadi satu perasaan keyakinan berfikir tentang masalah tu. Kerana terlalu berfikir itu telah menyebabkan berlakunya perkembangan apa nama hormon dalam diri lah, apa semua tu yang menyebabkan mengandung. Oh, kalau dia tu susah, kita dipegangin orang kata senangnya, anak tahu mana tadi ikut tidur kan? Tak tidur pun, mengandung juga. Sebab dia yakin kita, oh kacau pada dekat dia. Dia cuba nak sentifikan macam tu. Tapi sebenarnya ini juga kita akan tengok dalam buku-buku tafsir. Sebab tu bila kita baca, macam-macam dalam tafsir. Tapi first, bila kita belajar benda ni, asas kita kembali kepada asas tafsir ni maksud. Dan bila tak ada nasrat tu, kita tengok ruang tafsir tu. Kalau tafsir bermaksud tu kita tahu, masih ada lagi ruang. Kita bagi pandangan pun tak canggah dengan tafsir Nabi tu. Salah satu makna yang ada, yang tak canggah, ada ruang. So, bila pun ada ruang. Okey, ada soalan? Tafsir Hamka. Ya, Hamka bagus. Kalau orang berkara pertama, kalau kita baca Hamka, dia bagi tulis dalam Fatimah kan. Dia bagi tak masalah nak tafsirkan. Tafsir dia tu orang tentang. Sebab orang kata tak boleh. Kau tak boleh tafsir. Tafsir ni dah ada dah, kan? Okey, tafsir Hamka gabungan. Tafsir bermaksud dengan tafsir biroi. Gabungan. Artinya dia tak ada kata, sebenarnya tak ada pun tafsir biroi 100%, memang tak ada. Buku apa pun, dia tetap akan bagi tahu nas dia apa. Kalau ada nas, dia akan bagi tahu nas. Kan? Kemudian bila tak ada nas, dia akan luaskan. Cuma ada lah macam masalah tudung, masalah apa yang kita tudung tu. Macam tudung orang Indah Indonesia lah, ya. Dan ada pandangan-pandangan yang tersebut. Tafsir Ibn Asyur ya. Hebat. Tapi ada juga pandangan dia yang ini Ibn Ibn Asyur lebih hebat. Tapi dia kata perempuan tak wajib, selain daripada Arab tak wajib tudung. Pasal mungkin macam dia tafsir. Kesimpulan dia. Sebab tu kita bagus kan dalam Islam. Kalau kita tidak mempelajari daripada school of thought yang ajak kita. Dalam Islam soal hujah. Soal bukan semua cakap orang alim kita telan. Kita akan pening. Sebab tu itu yang kita cakap. Buku ni kalau kita baca lagi banyak macam-macam lagi pandangan dia Allah. Tetapi hujah Quran, adakah pandangan itu selaras dengan Quran? Sunnah. Ataupun satu orang kerana dia lontar pandangan Hamka, dia bagi pandangan, banyak pandangan yang bagus dia huraikan. Dan tidak, kadang-kadang ada juga dia ambil daripada Hamka ni, dia gabung, dia cuba juga ambil aliran-aliran yang ke belakang. Aliran ke belakang ni ada yang kemudian ni lah aliran yang kita tengok. Masa zaman mereka tu, mereka duduk lawan barat. Jadi kita tengok, dia ambil alamu, dia ambil skill supaya mereka cepat jawab barat. So, di situ ada pertanyaannya. Yang muka dia tak secara menaikkan. Tapi, at least bagus lah. Apa yang muka buat. Pokoknya dia ada gabungan. Dia kadang-kadang nak macam memuai sikit. Sikit yang tadi itu dia hurai banyak kan? Yang dia hurai itu bukan hujah pandangan tak? Sebab kita tak boleh kata ni ada kata tafsir yang kau kata itu, kita kata itu biroi pandangan yang kita tak boleh bangkang dengan tafsir ni yang bermaksud yang sabit daripada Nabi. Satu orang mufassir kata, oi, siapa kau ni apa ni dalam kata tafsir ni kata itu, kita nak tengok tafsir tu kata biroi tak ataupun bir. Mungkin 10 belajar dia akan pergi. Dan itulah juga kehebatan Quran. Kata Guru saya, Alhamdulillah, Quran ni kalau orang tadabbur ya, apalah yang tadabbur dengan Quran. Tidakkah kamu tadabbur Quran? Golongan yang kata boleh tafsir biologi ini atau hujah mereka, hujah tu lah. Di balik boleh baca lagi, dia boleh tidak. Tidakkah kamu tadabbur, kamu renung makna Quran? Ini bila renung makna, boleh datangkan makna yang baru. Boleh mendatangkan kepahaman yang baru. Mungkin benda yang sebelum ni orang tak faham, Allah anugerahkan untuk kita faham. Allah anugerahkan kepada saya kutub untuk faham. Eh, luar biasa ni. Bukan kita tak nak baca tafsir, tapi kita baca saya kutub. Hebat juga saya ni faham di sudut macam ni. Tambah kita, tapi sudut saya kutub ni bahasa dia memang hebat. Dia tu sastrawan. Dia menggunakan ilmu sastrawan dia dan ilmu dengan semangat dia tu. Oh, memang hebat. Orang yang kata kat saya kutub ni tak ada. Habis satu orang ni, potong benda tu kata, baca dengan ilmu saya kutub dia tahu. Kalau nak tahu ada saya putus salah dari tempat. Tak saja kat saya putus. Khabari pun dia lah. Semua orang nama kita manusia tulis buku besar ni. Kalau langsung tak salah, Nabi dia. Dia Nabi. Allah kadang-kadang kita, Allah Allah, kena ingat memang Allah menurut tak boleh kata bagi setiap orang kita ada salah. Supaya orang tak angkat dia lebih senang. Kadang-kadang kita tengok, ada yang besar, salah tak masalah yang remeh. Kalau misalnya sebab Allah orang Islam kata ya Allah kama illa kita Tuhan pun dan ada yang kesempurnaan melainkan kepada zat yang sama. Hal lain dia akan bagi cacat sikit. Tapi orang kata dia manusia, dia bukan Nabi, dia manusia juga Tuhan. Okey, ada yang kata dia ustaz yang pertama transit dalam bahasa Sain Arab dulu orang Islam sebenarnya anggap tak boleh translate Quran selain bahasa Arab kerana tak capai makna, dan kita mesti akui bahawa memang tak capai makna. Translation tak boleh mencapai maksud yang sebenar. Baru ni saya ada sebutkan pasal perkataan apa innahu min kaidikun, kaidikun, kaidikun, wa inna kaidakun na'azim. Quran kata sungguhnya ini termasuk dalam kaid kamu. Kan bernama kisah Nabi Yusuf kan, orang yang ini kan kata Ciki Al-Aziz yang kita kata Zulaikha, hanya tengok kata nama Zulaikha. Ini adalah perancangan kamu, dan perancangan kamu itu azim. Kaid ni, terjemah Melayu ni perancangan. Tapi perkataan kaid ni, dalam bahasa Arab ni, dia tak boleh perancangan. Dia perancangan yang ada unsur macam tipu muslihat. Satu word yang ada connotation yang berbeza daripada kata perancangan ni, kita boleh jadi baik lagi. Kan? Perancangan ni, dia ada muslihat. Tak terjemah kalau kita baca perancangan ni, tak ada. Terus saya dengar waktu hidup ayat terjemah skim. Tidak. Ataupun dia terjemahkan. Sekarang dia kata, perkataan itu boleh bermaksud mengandungi plot. Kan? Dia. Ha. Dia. Dia. Kata kait ini dia mesti ada unsur itu. Unsur sikit. Nak tipu. Unsur sikit nak muslihat. Bukan. Tapi bila kita terjemah, terjemah. Sebab tu terjemah dia kena tafsir sekali. Sebab dan kita kena beza. Saya bila dia terjemah, okey, faham ni. Kadang-kadang orang tak tahu Quran tak kata Wajlu alaihim naba abna Adam. Ceritakan kepada mereka kisah dua orang anak Adam. Dua orang anak Adam, terjemahan dia akan buat dalam hubungan Qabil dan Habil. Quran kata baca kepada mereka kisah dua anak Adam. Quran tak kata pun Qabil kan, Qabil kan, betul dia pun buat dalam kurungan. Bila orang baca dalam Quran, Quran tak kata, penterjemah tu kata. Baca penterjemah tu, dia kata kecil tu ingat Qabil kan Habil. Lelaki di Madian yang apa Nabi Musa pergi Saya jawab kata Nabi Syu'aib. Quran tak kata Nabi Syu'aib. Itu tak syarat. Jadi sebab tu kita nak kena tahu yang mana yang real. Apa nak? Ayat tu dan mana. Tapi Quran ni yang kita tengok yang lebar, yang terjemah menurut bahawa ayat tu tengok bagus. Sebab dia word to word. Satu word perkataan pada satu perkataan. Satu perkataan pada satu perkataan. Bukan dia. Jadi kita kena tengok, okay. Lepas tu, usah menerima. Of course, mesti Quran. Tapi kalau kita kata tak boleh terjemah, habis macam mana orang nak faham Quran? At least, kita tahu Quran yang terjemah itu ialah mendekati maksud Quran. Mendekati maksud Quran. Takkanlah orang pukul dalam tujuh bahasa, orang lain berasa Arab, tak boleh faham Islam. Dekat Quran. Kalau kita tengok dulu masa awal, masa zaman fanatik, masa apa, khutbah pun tak boleh lain daripada bahasa Arab. Ini khutbah awal bahasa Arab ni. Ni sebab tu di Turki kan. Arahan mesti khutbah dalam bahasa Arab. Kita, saya pergi ke China, ke China. China khutbah dalam bahasa Arab. Orang China tu bukan kata bahasa Arab. Nak sebut Arab pun tak boleh. Untuk itu, oleh kerana dia terlalu sempit mazhab tu, Hanafi dia tu, dia khutbah dalam bahasa Arab. Dia tentu tak faham, dia ingat khutbah tu diundang orang ibu kali lah. Maka dia terpaksa buat satu ceramah sebelum khutbah. Kerana saya tengok, saya tak translate. Tapi sebab dia faham, benda ni berapa tak boleh lain-lain dalam bahasa Arab. Macam khutbah tu ada rukun, dia semua mestilah bahasa Arab. Itu salah. Khutbah tak ada tujuan dia. Tujuan dia tak sampai kepada orang. Bukan semua pergi mengantuk situ. Quran, Quran tu juga nak sampai ke orang. Dan orang tak boleh haram. So kena translate lah. Cuma bila kita sampai pada benda-benda kita sendiri nak jadi ahli tafsir, tanpa tahu bahasa Arab, tak boleh lah. Tapi untuk faham secara umum maksud, kita ambil dan tafsir maksud kita ni. Kita tak tengok dah orang yang punya uraian kita. Bagi uraian, tak ada usaha. Kita tahulah yang kita bagi itu tak ada pun satu penjagaan yang very obvious bersama dengan tafsir yang kita tahu. Okey lah, itu detail yang harus kita lain. Ada yang salah? Macam Bible kita baca kita ni yang lama yang ada yang bawa kan. Macam kita lama ada sebuah kata tu dia boleh sebuah Ana baca apa nama Muhammad Abu Zahra, dia ada sebut tentang bila Quran ni ingat tak sampai masa dia tak sampai 500 tahun masa sebelum tu macam memang semua bergantung masa Turki masa Turki lagi yang betul-betul banyak terjemah dalam bahasa berbagai-bagai kan. Ni setelah ni Saudi buat dia ni. Kemudian hak Inggeris memang sebelum tu ada tapi apa nama Yusuf Ali buat. Sebelum Yusuf Ali profesor mereka buat Ibrahim Muhammad Hassan dia buat. Itu dan yang lain sangat ke belakang Melayu pun ingat Melayu lagi Pak Indonesia yang kita kata yang ramai tu itu tu apa yang dulu yang sebab dulu antara sebelum mereka mana-mana guru yang mengajar tafsir masa tu orang mengajar tafsir Abu Bakar Bakir Mustafa Abdul Rahman dia ada tafsir Quran Surah Rahman. Mustafa Abdul Rahman yang tafsir Quran itu rasanya yang pertama orang Melayu tafsir Quran secara formula tafsir Maudhu'i. Dia ada buat kajian apa antara tafsir yang bagus asal tafsir Mustafa Abdul Rahman antara yang bagus yang orang Melayu. Sekarang dulu kita belajar dia sudah dalam Jawi. mereka semua yang mengajar tafsir ketika itu akan dituduh sebagai kaum muda dan mereka adalah Wahabi. Ya, cuba baca sejarah penafsiran Quran. Sebab itu kalau pondok-pondok tak akan tafsir, tak ada tafsir. Dia akan hanya baca tu je. Baca tafsir jalan lain, dia akan baca tu. Dia tak. Jadi siapa yang pergi mengaji dengan Abu Bakar Bakir tu, oh Pak Cik Samad kalau ada baca tu. Dia sama kan kalau nak mengaji. Dulu tak pandai duduk belakang pun. Dia kena orang kata pergi mengaji Abu Bakar Bakir, dia jadi kau budak. Masa tu dia pun yang start. Pasal orang Melayu kita tak boleh tafsir Quran, kita siapa tafsir Quran. Pasal tu sekarang baru dia ini dulu sahab-sahab. Dulu tak. Itu sejarah pembergerakan pembaharuan Indonesia membantu tafsir Quran. Sebab biasa lepas zaman dia pernah teruk sama Nur Rahman tu, orang wali nanti apa umur dia. Tapi sekarang tafsir dia, dia ada orang budak dapat PhD, bukan nak kaji tafsir bersama Nur Rahman. Rasanya dia hilang 3 jilid, 3 juzuk sampai 27 ke 27. Bayangkan orang berusaha dengan dia, tak keluar tafsir lah. Tapi tafsir kalau baca, kita baca tafsir dia, kita dapat dia hebat, dia lawat menjajah pemikiran dia ke depan. Dia tulis 10 resipan dia kan Ustaz Abdul Rahman. Dulu kita ada ajar tafsir Quran Hakim Najawi. Lepas tu kita mau bumi dengan dia, dan kemudian check out tafsir Ustaz Abdul Rahman. Dulu dia buat tak sedar pasal dia kaum muda. Sekarang ni kumpul-kumpul ada Dr. Nazirah, dia buat PhD tentang Ustaz Rahman. Rasa dia mungkin ada sampai 20 juzik dia ambil kat keluarga Ustaz Rahman dan sebagainya. Lah ni pakai tafsir. Tak pergi pasti. Lah ni habis tu mau siapa anak abdi pun tak siap. Dia semua dalam hal. Dan hamka baik kan? Kita tahu bila sejarah hamka pergi umur dia. Ya. Dan tulisan dah banyak kan penulisan dalam buku perbincangan-perbincangan. Macam mana adab kita meletakkan satu ayat kadang-kadang dengan situasi ni? Saya ambil contoh macam kita kadang-kadang konteks ayat tu berkaitan dengan suasana perang. Contoh macam ayat 216 surah Al-Baqarah. Banyak kita tengok antaranya kita ambil satu konteks, satu teks boleh jadi kamu mesti sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Kita ambil teks tu dalam situasi untuk waktu untuk musibah dan sebagainya. Macam mana tu? Tak, ya. Tapi ayat yang tadi kan, asal antara perusahaan wa akhirul itu. Jadi kamu tak suka atau benda lebih baik itu. Tapi ayat itu secara makna umumnya merangkumi semua. Kan? Banyak. Allah walaupun dia cakap tentang perperangan, tapi Allah merujuk Allah. Tak boleh jadi kamu tak suka perang. Perang itu baik itu. Dan tak mau banyak dalam dunia. Ini benda yang Allah bagi yang kita. Kita rasa tak suka hukum itu. Tapi hukum itu baik bagi kita. Jadi untuk itu dia boleh berlaku. Dan tapi macam yang saya kata kadang-kadang orang Melayu dia tak tahu. Misalnya dia tak tahu perkataan fitnah. Fitnah Melayu tuduh orang. Fitnah Arab dalam Quran. Kejadian yang menggugat agama boleh merosakkan orang itu fitnah. Sebab dia kata wal fitnah tu asyaddu min al-qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada fitnah tu maksud dia cakap dalam konteks apa? Konteks apabila orang berbunuhan di dalam kawasan Masjidil Haram. Jadi Allah kata kalau waktu itu macam itu, kalau dia diam, kita tak boleh bunuh bukan Masjidil Haram. Tapi kalau dia main, dia kacau di dalam, tak ada pula jauh, kita bunuh. Kalau fitnah dia asyik bunuh. Fitnah yang dia buat tu, yang merosakkan agama tu, lebih dahsyat daripada membunuh. Dapat kat Melayu, dan ustaz tu pun Melayu. Dia kata tak boleh fitnah orang. Quran kata al-fitnah tu asyadu min al-khal. Bukan, fitnah Quran bukan fitnah Melayu. Sambil Muslim kat Qatli Himan. Maki orang Muslim macam dengan bunuhnya. Maksudnya Nabi ini dia majazi. Bila kau maki lah, macam kau bunuh dia punya kewibawaan, kan? Kita punya apa, character assassination ni, kan? Kita bunuh kewibawaan. Zaid Zaid hafiz Quran. Zaid hafiz Quran. Dia sebab tu dia minta dia kelas, tapi mereka ni bukan saja hafal Quran, mereka ni mensyarah Quran. Wallahu a'lam, ada sebanyak bagi riwayat dari Zaid, tapi tidak sebesar 3-4 orang. Mungkin dia tak, dia ahli dia tu dia zaman. Kan minta supaya Zaid yang tulis. Jadi mengikut dia kurang berbanding yang biasanya dia orang yang tak ada pengikut ni, dia mengajar. Zaid mungkin kita tak tahu, tak banyak tafsir Zaid. Mungkin dia hafal, ada orang hafiz tapi dia bukan mufassir. Hafiz bukan mufassir. Dia hafiz tapi dia bukan ahli tafsir. Sekarang ni dia tengok tafsir individu kan, ada tak pertama tafsir secara kumpulan? Maksudnya dia bahan-bahan loh kan. Ingat tak ada tu, ingat rasa susah lah. Pasal kalau macam tafsir bin Maksur tu memang tak ada masalah lah. Tapi bila main kepada benda-benda macam tu yang terdedah kepada 3-4 pandangan, macam mana kan lah orang akan bagi. Tapi anda fikir perlu gabungan saintis dengan nombor. Sebab bukan cuma ayat berkaitan dengan sains. Dan kita pun masalah juga pasal tafsir sains ni. Kita takut, kita tafsirkan berdasarkan kita gunakan fakta sains masa menafsirkan ayat tu. Sedangkan fakta tu tak kena. Tiba-tiba lain benda jumpa. Orang dah kata, oh Quran dah salah. Sedangkan Quran akan salah, kita pergi relate benda yang salah. Ha, itu pun perlu juga orang tu nak kena pasti. Sebab tu menyebabkan ramai sahabat tu tak berani, tak mau cakap tafsir apa yang Allah dan Rasul kata. Benda yang tafsir yang paling besar sekali masalah ialah masalah dua aliran, aliran halang dan salah dalam masalah ayat-ayat sifat. Ayat sifat ni dia macam tu lah. Ada orang tafsir, ada orang takwil, ada yang tak takwil, takwil itu takwil, ada yang tak takwil. Sahabat kita tengok tak takwil. Ada satu dua riwayat macam depa macam ada sikit bagi pandangan yang macam beza sikit. An-Nawawi wa Majah dalam hadis An-Nawawi takwil. Pasal dia ambil daripada Al-Khadhi Riyadh dengan dengan Al-Maziri, dua orang yang syarah Sahih Muslim. Nawawi ni dia syarah Sahih Muslim. Jadi kita tengok dia takwil ayat sifat, ayat anak, orang yang takwil. Ibn Hajar kita tengok dia takwil ayat hangat, kita sekali takwil. Sebab tapi semua mereka ni tak nak takwil. Tan arah orang tak takwil. Pasal arah ni ayat dia jelas. Hadis-hadis dia jelas bersifat arah untuk Tuhan, malaikat dan orang je. Tapi tangan muka dia takwil. Baihaqi takwil, Baqilani takwil. Lain pun lama-lama ni Muhammad pun takwil. Khilaf macam okey, ada. Sampai jumpa kita. Habis. Cuba dia nak mengantuk atau nak berhenti. Ada sana? Kalau topik ha? Kalau topik? Kalau topik tak sih ke? Tentang apa? Perkataan-perkataan daripada hadis kita lihat Okey. Pertama kita nak kena lihat sistem, sistem dulu kan. Dulu pemerintah ni authoritarian, maksudnya kuasa penuh kan. Dia tidak ada pemerintah dalam ala kerangka demokrasi sekarang. Dan tindak balas pemerintah apabila orang keluar mestilah mati ya. Dulu. Dan kalau rakyat keluar ya, biasanya dia keluar kan dia berperang. Dulu tak ada lagi istilah demonstrasi ini. Muzaharah ni tak ada. Yang orang terbayang kalau rakyat lawan pemerintah keluar mestilah pakai senjata. Maka sebab itu perkataan-perkataan yang kita fiqh disebut khuruju ala, khuruju ala, keluar berperang. Kata Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum wa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqan rubani. Adapun keluar berperang menentang pemerintah dan berperang dengan mereka itu haram dengan sepakat orang Islam sekalipun zalim. وَسَبَبُ فِي ذَلِكَ وَلَقَدْ تَظَهَرَتِ الْأَحَدِيثُ بِمَا ذَكَرْنَا وَسَبَبُ فِي ذَلِكَ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. Ada sebab yang menyebabkan diharamkan memerangi pemerintah itu sekalipun fasik dan zalim, kerana ia boleh menyebabkan tumpah darah dan menyebabkan rosak yang kebun. Jadi kerana menjadikan kita nak ubah tu sikit ya, kita nak ubah daripada zalim, jangan zalim sah dia berlaku habis bukan mati. So, ulama' dia tak boleh. Dan hampir sepakat macam ulama' ahli sunnah tak benarkan keluar menentang pemerintah dengan senjata yang mana akan menyebabkan berlaku tumpah darah. So, kes Tunisia mereka tak keluar dengan senjata. Mereka keluar menyatakan kezaliman Ali. Tapi Nabi, tapi kalau wallahu alam. Tapi Nabi sebut, Nabi kata, wala tunazi'ul amr ahlahu. Jangan kamu merebut kuasa daripada penguasa. Illa antara kufran bawaha. Melainkan kamu melihat kufran bawah. Kamu melihat kufur yang nyata. Kufur bawah. Nawawi kata, walakum minallahi hujjah. Kamu, kata Nabi, ada hujjah di sisi Allah. Kenapa patut lawan? Kufur bawah ni, macam-macam tafsiran. Kata kufur bawah ni, bukan mesti dia kufur. Tapi tindakan tu tindakan yang tak dibuat oleh orang Muslim. Maka kalau ketika itu, Nabi kata tak apa. Ali Zainal Abidin. Apa nama apa? Zainal Abidin bin Ali. Dia bukan saja larang orang pakai tudung. Bukan saja. Bukan saja tak suka tudung. Larang orang pakai tudung. Tuan dah kata, anak patung yang jual pakai tudung pun toki kedai kena tegak. Punya teruk pemerintah Tunisia. Hatta Perancis juga tak buat begitu. Dia tak bagi pakai mask masuk universiti ya. Apalah dia negara sekular. Itu pun bukan mesti daripada titik tolak kebencian dia pada Islam. Dan dia nak praktikkan sekular dia tu. Dia tak mau pelambangan agama. Kita nak blame dia pun tak boleh. Sebab dia negara dia macam tu. Dia bukan saja tolak Islam, dia tolak Kristian pun kadang-kadang. So bila mari kepada macam Husni Mubarak, macam tu juga. Rakyat dia pun bukan perang. Keluar pergi ke jalan. Tapi tumbang pergi jalan. Keluar. Dan rakyat tak menumpah darah orang. Tentera yang menumpah darah dia pun. Tapi anda ingat itu satu jalan yang lebih, walaupun sebagian para ulama sebut boleh keluar dengan senjata sekiranya mudarat keluar tu kurang daripada mengekalkan yang berkuasa. Tapi sentiasa senjata tu bahaya. Tapi sekarang tidak keluar dengan senjata. Keluar ramai-ramai ke jalan. Tapi jatuh pun dia keluar ramai-ramai. Dia pun rampai. Ada tengok di Mesir tak pakai senjata kan? Tak. Tunisia yang lawan tu tentera dengan apa nama bodyguard, bekas-bekas pengawal apa istana tu presiden lama. Sekarang tentera sama rakyat lah. Tapi saya memang harap supaya Interpol tangkap Zainal Abidin bin Ali dan bawa ke Malaysia dan dihukum mati. Dia bunuh orang banyak. Zalim, satu manusia zalim. Zalim. Arab dia dapat tumbangan, dia kena depa. Pengajaran kepada semua. Dan ini akan, teori ini kalau berterusan semua negara Arab akan tumbang. Orang kata, oh semua rancangan barat nak bagi tumbang. Peduli ke rancangan barat, depa duduk pun lah ni barat yang letak. Biarlah tak tumbang pun. Kan? Lebih baiklah sebuah negara demokrasi yang tak sebut Islam banyak, tapi rakyat boleh berdakwah, rakyat boleh hidup, daripada negara bubuh lama Islam pun. Islam pun tak boleh hidup, rakyat pun tak boleh hidup. Nak buat apa? Tak ada faedah pun. Kita tak mana. Kita lebih, saya orang tak setuju tak apa, tapi saya kata negara di sekular yang memberikan hak kepada rakyat yang betul, semua orang dapat hak, lebih baiklah daripada negara kata negara Islam tak ada hak apa yang kita dapat. Duk meletup macam Pakistan, eh? Apa-apa. Lebih baik. Apa ramai orang tak boleh hidup dalam negara yang bernama negara Islam, tapi boleh hidup di negara barat. Dan boleh berdakwah, boleh buka institusi, boleh tulis buku dia apa. Negara dia sendiri tulis 3 baris kena tanggap. Buat apa? Buat apa buah negara Islam? Kata Ibn Taymiyah, hidup di bawah pemerintah kafir yang adil lebih baik daripada hidup di bawah pemerintah Islam yang zalim. Bukan suruh pemerintah pilih orang Islam, orang kafir, dah tak. Dia kata dari segi nak hidup, kita boleh hidup di bawah seorang pemerintah yang adil walaupun kafir, kita boleh hidup aman. Tapi kita tak boleh hidup aman dari seorang pemerintah yang mengaku Islam, yang sentiasa duduk zalim kita. Dari segi nak hidup, boleh hidup. Tapi kita tak pilih orang kafir di pemerintah. Dari segi nak hidup. Macam tu saya, dulu macam Pakistan, calon perempuan Presiden Pakistan, Fatimah Khan. Waduh, bila jadi calon, ulama pun keluar. Islam kata tak boleh pilih perempuan jadi calon. Dia jadi pemimpin. Itu yang ni jawab semua. Adakah Islam kata boleh pilih orang zalim jadi pemimpin? Kau sekarang dua calon. Satu calon perempuan, dia tak zalim lah, pilih perempuan. Seorang lagi calon lelaki zalim. Orang dah kata ni dalil, tak boleh ni pilih perempuan. Adakah Islam kata boleh pilih orang zalim jadi pemimpin? Tapi antara dua, kalaulah kata dua-dua tak boleh, kalau itu pun tak syaratnya, yang kata perempuan tak boleh itu tak syarat. Kalaulah kata dua-dua tak boleh, mana lebih baik, perempuan yang tak zalim dengan lelaki yang zalim? Dari sudut pemerintahan, ya perempuan. Oi, orang Islam, biar tumbang ni, tumbang semua. Kalau boleh Mesir, mesti kena tumbang. Biar Jordan tumbang, semua tumbang. Kau semua tu. Tak apa, orang kata belum tentu nak naik yang baik. Hadu anda tu tentu dah jahat. Nak naik tu dah tahu lagi baik ke jahat kan. Tapi hadu anda tentu dah jahat. Nak naik, mungkin yang baik, mungkin dah jahat. Antara dua kemungkinan, ada kemungkinan, ada tak kemungkinan. Pasti ambil ada kemungkinan lah. Kemungkinan. Tapi biasanya bila pemerintah dijatuhkan, bagus. Mudah-mudahan dia bagi pengajaran. Kita pun di Malaysia semuanya bukan orang suka lah dengan membangkang rumah kadang-kadang banyak gitu. Tapi kadang-kadang lah kita berfikir perlu juga ada satu benda ajak rakyat exercise dia punya hak. You bagi warning kan, kita bagi you 4 tahun. You tak boleh buat, rakyat biasa dia ajak. Okey, kita tukar ya, you turun. Ha, boleh kan? Boleh. Tak apa, tapi rakyat mesti matang. Kita tahu di negeri barat mana ada angkat bendera banyak-banyak gantung pun. Dia berpi macam presiden bawa tu, ini usah habis bandaran. Tapi mereka selalu tukar. Kita perang poster lah apa pun tak tukar-tukar. Kita tak boleh. Kita sebenarnya kita bukan didik rakyat lah, bukan didik rakyat yang bosan, didik ni ulul albab. Sebab tu kita kena banyakkan third force dalam negara, banyakkan third force supaya orang yang tak fanatik parti, tak ada parti mana aku tak kira, silap yang pula aku tukar. Rakyat Kelantan sebenarnya dalam sejarah mereka, saya perbandingan lebih baik daripada negeri lain tau. Dia pun banyak kali tukar kerajaan. Sampai kerajaan yang akhir ni dia pun tak tukar kan. Tapi ikut dulu dia pun bagi-bagi hati ni. Dia pun suka. Dia pun tukar kan. Saya ingat dia orang dari sudut tu macam Kita tak tahu. Kalau nak pangkau petir, dia ketak pun. Kita dah pangkau petir tu kan. Kita kena ajar ayat, tak ada apa. Ini soal. Mungkin sebelum bilang ayat, kita akan tulis, keluarkan tips mengundi untuk cakap orang Malaysia. Kita akan bagi tips mengundi. Rekat. Semua orang ambil inci ni cara-cara mengundi. Fikir hak benda kita bagi ni, bukan mengundi. Di mana pun boleh apply. Macam mana boleh? Boleh. InsyaAllah. Wah, oh, kelop dah tak syih. Okay. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.